Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aqidatut Tauhid, karya tulis dari Al-Imam Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Masih seputar pembahasan tentang para sahabat, dan kita sudah menjelaskan sikap dari Ahlus Sunnah ketika menjawab riwayat-riwayat yang berkaitan dengan barakallahu fikum, yang berkaitan tentang kejelekan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Telah kita pelajari bahwa kita menjawabnya dengan dua hal. Yang pertama, mungkin saja berita-berita tersebut adalah berita-berita yang dusta, yang sengaja dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk merendahkan kredibilitas para sahabat, merusak muru'ah mereka. Barakallahu fikum, yang mana tujuan akhir dari mereka adalah untuk menjadikan kita yang datang di akhir-akhir ini benci dan tidak suka terhadap orang yang berada di awal umat Islam ini. Adapun yang kedua, kalaupun seandainya berita-berita tersebut adalah berita-berita yang benar, berita-berita yang benar, riwayat yang sahih, maka sudah kita pelajari barakallahu fikum bagaimana menjawab dari berita-berita tersebut. Di antaranya adalah bisa jadi mereka adalah berijtihad al-mujtahidun. Mereka berijtihad dalam suatu permasalahan. Dan kalaupun seandainya mereka salah di dalam ijtihad, maka bagi mereka satu pahala. Dan kalau seandainya mereka benar, mereka mendapatkan dua pahala. Kemudian yang kedua, bahwasannya mereka juga manusia biasa. Boleh saja terjadi kesalahan pada diri mereka. Tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang maksum. Yang maksum adalah ijma, kesepakatan para sahabat. Inilah yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Andai kata mereka telah bersepakat dalam suatu hal, suatu permasalahan, maka itu adalah al-haq yang wajib untuk kita pegang, yang wajib untuk kita jalani. Nah, adapun afraduhum, individu-individu mereka, bisa saja terjadi kesalahan pada diri mereka. Bisa jadi bahkan di antara mereka ada yang terjatuh di dalam dosa besar. Akan tetapi barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk bertaubat ketika mereka terjatuh di dalam dosa besar. Dan di samping itu pula mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Keutamaan dan kemuliaan, amaliah-amaliah mereka. Dan mereka memiliki kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya mereka adalah orang yang paling berhak dan paling utama untuk mendapatkan syafaat dari Nabi nanti di akhir zaman. Barakallahu fikum. 6. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, yang mana beliau menukilkan halaman 206 di kitab ini, beliau menukilkan kalam ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wasairu ahli sunnati wal jamaah wa immatid din لا يعتقدون اسمة أحد من الصحابة ولا القرابة walal qarabati walas sabiqina wala ghairihim bal yajuzu indahum wuqu'udz dzunub minhum wallahu ta'ala yaghfiru lahum bitaubah. Seluruh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama mereka, ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam-imam mereka, seorang pun di antara mereka tidak meyakini tentang kemaksuman para sahabat. Tidak ada seorang pun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, naam, baik dari kalangan awamnya ataupun khawasnya, ataupun dari kalangan imam dan ulamanya, satu pun dari mereka tidak ada yang meyakini bahwa para sahabat itu maksum. Begitu pula dari kalangan ahlul bait, walal qarabah, qarabah ahlul bait, tidak ada yang maksum. Walas sabiqina wala ghairihim, dan tidak pula mereka tidak meyakini tentang kemaksuman orang-orang yang terdahulu dari umat ini, wala ghairihim, dan tidak pula pada selain mereka. Bal yajuzu indahum wuqu'udz dzunubu minhum, dan boleh saja terjadi adzunub, mereka terjatuh di dalam sebuah dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dengan menganugerahkan mereka untuk bertaubat. Wa yarfa'u lahum darajatihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dengan taubat tersebut. Wa yaghfiru lahum bihasanatin mahiyah, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, yang mana kebaikan-kebaikan tersebut sifatnya itu adalah menghapuskan dosa, setiap kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, Allah menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik akan menghilangkan atau menghapuskan as-sayyiat, perbuatan-perbuatan jelek. Au bi ghairi dzalika minal asbab, atau dengan sebab yang lainnya yang menjadikan dosa mereka terhapus dan derajat mereka terangkat di sisi Allah. Banyak sebabnya yang sudah kita jelaskan. Qala ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, dan orang yang datang membawa kebenaran yaitu nabi, dan orang yang datang membawa kebenaran yaitu nabi, Nabi Muhammad datang membawa kebenaran, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkan nabi tersebut yaitu orang-orang yang beriman, dan yang paling terdepan dalam hal ini adalah para sahabat. Barakallahu fikum, ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa, Nabi Muhammad dan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan orang yang paling terdepan dari kalangan orang yang beriman adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ulaika humul muttaqun, merekalah orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Dzalika jazaul muhsinin, itulah balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kejelekan-kejelekan yang mereka perbuat, kejelekan-kejelekan dari mereka yang mereka perbuat. Wa yajziyahum ajrahum, dan Allah Subhanahu wa taala membalas pahala mereka. Bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan apa yang mereka perbuat. Dalam hal kebaikan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan. Akan tetapi, dalam sebuah kesalahan yang dilakukan oleh hambanya, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum akan memberikan hukuman sesuai dengan barakallahu fikum kesalahan yang mereka lakukan. Ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 32 sampai 35. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16, hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hatta idza balagha ashudda, sampai apabila anak tersebut masuk pada usia balig, wa balagha 40 sanatan, dan dia sampai pada usia 40 tahun. Ada apa dengan usia 40 tahun ini? Nah, seorang manusia apabila dia telah sampai pada usia 40 tahun, dia berada pada puncak kedewasaan. Sehingga oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul pada usia 40 tahun. Barakallahu fikum. Qala rabbi auzi'ni, dan dia bermohon kepada Allah Azza wa Jal, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku agar saya bisa bersyukur akan kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga terhadap kedua orang tuaku, agar saya juga bisa bersyukur kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan berilah kemudahan kepada saya untuk beramal saleh, tardahu, yang Engkau ridai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku, jadikanlah mereka orang-orang yang saleh. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya saya bertaubat kepadamu dan sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang Islam. Ulaika alladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah, merekalah yang Allah Subhanahu wa taala terima dari mereka hal-hal yang baik dari apa yang mereka perbuat, wa natajawazu an sayyiatihim, dan kami memaafkan kesalahan-kesalahan mereka bersama dengan penduduk surga, bersama dengan penduduk surga. Nah, ini balasan bagi orang. Ayat ini beberapa ayat yang disebutkan dari dua surat ini, yang pertama surat Zumar dan juga surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang beramal saleh, yang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa mereka dikarenakan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Dan hal ini, dan yang paling utama dalam hal ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Merekalah yang lebih layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah, lebih pantas daripada kita untuk mendapatkan kenaikan derajat dari Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dikarenakan mereka adalah orang yang paling terdepan dalam keimanan, paling terdepan di dalam keikhlasan, sampai-sampai sedekah yang mereka keluarkan yang jumlahnya tidak seberapa itu lebih besar nilainya, lebih besar nilainya daripada sedekah yang dikeluarkan dari salah seorang di antara kita sebesar gunung Uhud berupa emas. Nah, barakallahu fikum. Wa qad ittakhadha a'da'ullahi ma waqa'a baina as-sahabati waqtal fitnah min al-ikhtilafi wal iktitali sababan lil waqi'ati bihim, dan sungguh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kejadian yang terjadi di antara para sahabat ketika terjadinya fitnah dari perselisihan dan bahkan peperangan di antara mereka, kejadian-kejadian tersebut mereka jadikan sebagai sebab untuk mencela para sahabat. Kejadian-kejadian tersebut mereka jadikan sebagai sebab dan bahan untuk mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa naili min karamatihim, dan dijadikan sebagai sebab untuk mengurangi kehormatan mereka. Wa qad jaru ala hadzal makhtatil khabith ba'dul kuttabil mu'asirin, dan sungguh telah berjalan dengan jalur ini, di atas jalur ini, orang-orang yang rendah jalur yang rendah dan hina ini, sebagian penulis-penulis pada era zaman sekarang ini, alladzina yahrifuna bima la ya'rifun, yang mana mereka hanya sebatas menulis akan tetapi tidak mengerti dan tidak memahami hakikat dari apa yang dia tulis. Faja'alu anfusahum hakaman baina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadikan diri-diri mereka sebagai ibarat sebagai hakim, ibarat sebagai hakim yang akan memberikan keputusan di antara terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dia memposisikan dirinya sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Nah, yusawwibuna ba'dhum, sehingga dia akan membenarkan, membenarkan sebagian para sahabat, dan barakallahu fikum wa yukhatti'una ba'dhum, dan menyalahkan sahabat yang lainnya bila dalil, dan semua itu mereka lakukan tanpa dalil. Nah, mereka tidak punya dalil karena mereka hanya main perasaan, main perasaan. Barakallahu fikum. Main perasaan sehingga dia akan menjatuhkan sebagian para sahabat, terkhusus orang-orang yang bertentangan dengan Ali bin Abi Thalib, yang berselisih paham dengan Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajma'in, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian dikaitkan dengan masa lalu, masa lalunya. Barakallahu fikum. Ini yang terjadi ikhwan fillah. Dia memposisikan dirinya sebagai hakim pada perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, dan dia membenarkan sebagian dari sahabat dan menyalahkan sebagian dari sahabat tanpa dalil. Bal bil jahli wa tiba'il hawa, akan tetapi keputusan tersebut mereka ambil dengan kebodohan dan mengikuti hawa nafsu. Itu landasan mereka, al jahal wa tiba'il hawa. Wa tardidu ma yaquluhu al mughridun al hakidun wal hakiduna minal mustasyrikin wa adznabin, dan ini lebih parah lagi. Nah, dan ternyata banyak dari mereka itu yang menukilkan apa yang telah diucapkan oleh orang-orang yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, dan orang-orang yang benci terhadap para sahabat dari kalangan orang-orang orientalis yang memiliki kebencian dan permusuhan terhadap Islam dan pengikut-pengikut mereka. Nah, tidak segan-segan mereka menukilkan dari orang-orang kufar, barakallahu fikum, untuk menjatuhkan sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka meninggalkan kitab-kitab para ulama yang terpercaya, mulai dari karya Ibnu Hisham, karya Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Al-Bukhari, barakallahu fikum, dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Mereka tinggalkan karya-karya ulama yang terpercaya tersebut, dan justru mereka beralih kepada karya tulis dari orang-orang kufar. Nam, yang pada hakikatnya mereka memiliki permusuhan terhadap Islam ini, yang mana mereka tidak sanggup dan tidak bisa untuk menghina Islam secara langsung, maka mereka memiliki cara lain untuk merusak Islam, untuk mencemarkan nama Islam dengan mencemarkan para orang-orang yang telah menyampaikan syariat Islam ini kepada kita, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga pada akhirnya tujuan mereka adalah untuk merusak kemurnian Islam. Barakallahu fikum. Hatta syaqqaqu ba'd nashi'atil muslimin mimman thaqafatuhum dhahlah. Sampai-sampai berimbas mereka meragukan sumber kaum muslimin, sumber agamanya kaum muslimin. Nah, sumber agamanya kaum muslimin ini bermuara, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, semuanya bersumber dari para sahabat. Nah, yang mana para sahabat ini menimba langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksud dan tujuan mereka, orang-orang kufar. Nah, dan sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin terpengaruh dengan tulisan orang-orang kufar barakallahu fikum, dan tanpa dia sadari dia telah merusak nama atau mencemarkan nama baik dari sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tidak semua para sahabat, sebagian dari para sahabat barakallahu fikum, akan tetapi perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat besar. Mimman thaqafatuhum dhalah, yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Naam, yang dangkal sekali pendidikan mereka terkait dengan agama ini. Liyang liyunfidhu bitali ila ta'ni fil Islam. Barakallahu fikum. Yang mana akhir dari tujuan mereka adalah untuk mencela agama Islam. Naam, mencela agama Islam. Mereka rusak dulu nama-nama para sahabat yang mana mereka lah sumber dari agama Islam tersebut. Mereka lah yang menyampaikan agama Islam ini kepada kita. Barakallahu fikum. Mereka rusak dulu nama-nama para sahabat tersebut. Tujuannya apa? Untuk menghina dan menjelekkan Islam. Wa tafriqi kalimatil muslimin, dan untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa ilqa'il bughdi fi qulubi akhiri hadhil ummah li awwaliha, dan untuk menancapkan permusuhan dan kemarahan, perasaan tidak suka pada diri enam generasi-generasi akhir ini terhadap generasi-generasi awal dari Islam ini, yaitu para sahabat, agar kaum muslimin pada zaman sekarang ini benci dan tidak senang kepada sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam. Padahal badalan minal iktida'i bisalafis saleh, padahal sesungguhnya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh mereka, untuk mengikuti mereka. Naam. Kulluhum finnar illa wahida, kata Nabi. Semuanya masuk neraka tentang iftirak hadil ummah. Kelompok-kelompok yang berpecah belah pada umat ini semuanya masuk an-nar kecuali hanya mereka. Nabi kata, kecuali hanya satu orang, satu kelompok. Naam. Nabi mengatakan ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Nabi SAW memerintahkan, naam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, yang mana semua mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, mereka tujuan orang musuh-musuh Islam tersebut agar kaum muslimin tidak mengikuti para sahabat, dan diharapkan kaum muslimin membenci para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan agar kaum muslimin tidak beramal dengan firman Allah, walladzina ja'u bis-sidqi wa saddaq walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana walikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu kita-kita ini datang setelah para sahabat, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap para sahabat, adab kita kepada para sahabat walaupun mereka sudah tiada. Nah, yaqulun, mereka mengatakan, ini yang harus kita katakan dan harus kita amalkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan fasal yang ke-6, masih berkaitan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yaitu tentang finnahi ansabis sahaba wa immatil huda, larangan mencela para sahabat dan para ulama, a'immatil huda, imam-imam yang berada di atas hidayah, di atas petunjuk, yaitu para ulama Para ulama ini lebih umum sifatnya. Barakallahu fikum, di antara mereka adalah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, kita dilarang untuk menghina, mencela, barakallahu fikum, seorang pun dari kalangan para sahabat dan para ulama. Nah, qala syekh, an-nahyu an sabbi sahabah, larangan dari mencela para sahabat. Min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu bidhalika fi qawlihi ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Termasuk di antara termasuk di antara usul akidah dasar, akidah utama, keyakinan utama dari ahli sunnah wal jamaah adalah hati mereka harus bersih. Begitu pula lisan mereka terkait dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, tidak boleh tersimpan di dalam hati mereka kebencian, dan juga tidak boleh terucap dengan lisan mereka kata-kata yang tidak layak dan tidak pantas terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hal ini sebagaimana yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran tentang sifat dari ahlu sunnah wal jamaah. Naam, bagaimana sifat mereka? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, justru lisan mereka itu bersih dan ucapan mereka itu bagus. Naam, di samping lisan mereka terjaga dari celaan terhadap para sahabat, barakallahu fikum, bahkan mereka mengucapkan doa untuk kebaikan para sahabat. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Dan hati mereka bersih juga dari prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap para sahabat, simpanan-simpanan yang tidak baik terhadap diri para sahabat. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami ghillal lil ladzina amanu, kebencian, iri dan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ini adalah keyakinan dari ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinan, dan termasuk di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah, cinta kepada para sahabat, tidak boleh mencela para sahabat, tidak boleh menyimpan kebencian, perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini merupakan akidah dari ahlus sunnah wal jamaah, di antara akidah yang sangat penting yang harus diyakini. Bahkan dalam perkara ini seseorang bisa dikatakan sebagai mubtadi', ahlul dalal, seorang ahli bid'ah, dan seorang yang berada di atas kesesatan ketika dia menyimpang dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Sehingga ketika hati ini sudah bersih dari prasangka-prasangkaan yang tidak baik terhadap para sahabat atau kebencian kepada para sahabat, nam, maka diharuskan bagi mereka untuk sayang dan cinta kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini merupakan naam barakallahu fikum, termasuk di antara tanda keimanan seseorang. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, naam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladhi falaqal habbata wa bara'an nasamata, demi zat yang telah barakallahu fikum menumbuhkan tumbuhan dari biji, dari sebuah biji. Naam, wa bara'an nasamata, innahu la ahdun nabi sallallahu alaihi wasallam alayya alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghidani illa munafiqun. Nah, sungguh merupakan sebuah ketetapan atau janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah ada yang mencintaiku melainkan dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada seorang pun yang membenciku melainkan dia adalah seorang munafik. Nah, sehingga oleh karena itu kecintaan kita terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain merupakan salah satu tanda keimanan seseorang. Merupakan salah satu tanda dari keimanan seseorang. Sehingga oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk mencintai sahabat Nabi dan lebih mengutamakan para sahabat dibandingkan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kecintaan kepada para sahabat merupakan bagian dari kecintaan kepada Nabi, dan kecintaan kepada Nabi merupakan bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mencintai para sahabat? Banyak sekali alasan-alasannya, banyak, dan tidak akan cukup waktu untuk kita sampaikan tentang sebab bagaimana kita harus mencintai para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, yang pertama adalah, tapi tidak mengapa kita sebutkan diantaranya, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup pada generasi yang mulia. Mereka hidup pada generasi yang paling utama, Qurun al-Mufaddalah, generasi yang mulia, sebagaimana yang Allah yang disebutkan oleh Nabi, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, orang yang pernah berjumpa dengan para sahabat, beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan tersebut. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in, yaitu orang-orang yang pernah berjumpa dengan para sahabat akan tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in, di antara mereka adalah Imam Malik rahimahullah. Naam, Al-Imam Abu Hanifah, dan ada juga yang mengatakan bahwa Al-Imam Abu Hanifah termasuk dari generasi tabi'in. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, dikarenakan mereka adalah perantara antara kita dengan Rasul, antara umat ini dengan Rasulnya, perantaranya adalah para sahabat. 6. Dari merekalah umat ini menerima syariat yang kita amalkan sekarang ini. Dari para sahabatlah kita menerima syariat ini. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, pada zaman merekalah umat Islam berada pada puncak kejayaan. Mereka membebaskan daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kaum, oleh orang-orang musyrikin, baik dari kalangan Yahud, dari kalangan Nasoro, bahkan dari kalangan Persia dan umat-umat yang lainnya. Nah, terutama pada zaman Umar bin Khattab. Naam, para sahabat membuka wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai oleh orang-orang musyrikin, baik dari Syam, dari arah timur ataupun arah barat. Barakallahu fikum. Bahkan Raja Persia itu dibunuh oleh pasukan Islam pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dicabut dari sampai ke akar-akarnya. Balasan dari Allah Azza wa Jalla ketika Allah, ketika Nabi Muhammad mengirimi surat kepada Raja Persia, agar dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dilakukan oleh Raja Persia tersebut? Dia mencabik-cabik surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah dan Nabi Muhammad SAW berdoa agar Allah juga mencabik-cabik kekuasaannya, dan terbukti. Nah, dia terbunuh dalam keadaan hina, lari tunggang langgang dengan pakaian kebesarannya dan mahkotanya, barakallahu fikum, dan dibunuh oleh seseorang penjahat biasa, bukan mati dalam peperangan, dibunuh oleh penjahat biasa, barakallahu fikum, atau dalam bahasa sekarang namanya begal. Nah, dibunuh oleh penjahat biasa untuk direbut perhiasan yang menempel di tubuhnya. Nah, barakallahu fikum. Terbunuh dalam keadaan hina, bukan dalam keadaan perkasa atau sebagai pahlawan. Nah, Allah Subhanahu wa taala hinakan dia, dan Allah Subhanahu wa taala cabik-cabik kekuasaan dan kerajaannya. Nah, pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala juga membebaskan kota Damaskus melalui Syam secara menyeluruh. Nah, masuk padanya Palestina, Damaskus, barakallahu fikum, Palestina, Masjidil Aqsa, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari tangan-tangan Yahud, barakallahu fikum. Allah bebaskan melalui tangan-tangan para sahabat dengan jalur damai pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang kufar, musyrikin, sebelum datangnya pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, barakallahu fikum, pasukan para sahabat, mereka sudah dihinggapi perasaan takut. Dan itu sebagaimana yang Nabi sabdakan, naam, barakallahu fikum, masirata syahrin, sebulan perjalanan jarak tempuh, jarak mereka dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah dihinggapi perasaan takut terhadap pasukan kaum muslimin, pasukan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga sebelum datang pasukan kaum muslimin, mereka buru-buru untuk menyatakan ketundukan dan sikap berdamai dengan kaum muslimin, ketundukan dengan kekuasaan kaum muslimin, barakallahu fikum. Nah, kebaikan-kebaikan yang luar biasa ini, naam, barakallahu fikum, al-futuhat yang sangat luas sampai ke Afrika, barakallahu fikum, sampai ke Afrika, naam, dan bahkan sampai pernah diriwayatkan Abdullah bin Umar sampai terjebak, sampai hampir memasuki negeri Cina, dan beliau terjebak oleh cuaca musim dingin, salju, barakallahu fikum, sampai berapa bulan. As-sahabah al-jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sampai jauh. Enam, semangat juang mereka di dalam membela Islam. Yang keempat, annahum nasyarul fadail baina hadhil ummah, dikarenakan mereka telah menyebarkan kemuliaan dan keutamaan kepada umat ini. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat, sifat-sifat mulia yang mereka miliki, kejujuran, sifat amanah yang sedikit, naam, yang hanya sedikit, barakallahu fikum, tinggal tersisa dari sifat amanah tersebut pada zaman sekarang ini. Akan tetapi pada zaman mereka para sahabat, barakallahu fikum, naam, mereka adalah orang-orang yang amanah, pemegang amanah, selalu menepati janji. Sampai-sampai ada diriwayatkan ada salah seorang, naam, pada zaman tersebut, diamanahi sebuah benteng untuk dijaga. Kemudian datang musuh dengan menyandera anak-anaknya. Kamu serahkan benteng tersebut, kalau tidak anak kamu saya bunuh, kata penjahat tersebut. demi amanah dia rela mengorbankan anaknya. Akhirnya anaknya dibunuh di hadapannya satu persatu. Barakallahu fikum. Dan dia lebih mengutamakan amanah. Ini sikap amanah yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum yang mereka miliki. Dan banyak sekali yang tidak mungkin untuk kita sebutkan kemuliaan dan keutamaan mereka pada dars malam hari ini. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi ikhwani fiddin, sebab-sebab yang menjadikan kita harus sayang dan cinta kepada mereka dan tidak boleh sedikit pun membenci para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.